malam kehadiran cinta, sembuh jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini, namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan kerinduan yang mendalam, terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat tali darahku, menyatu seiring dalam kasih. Let's go.